Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pagi ini yaitu membaca kitab Nahwu Matan Al-Jurumiyah, dan kita memasuki bab baru 6 barakallahu, yaitu bab tentang kata keterangan tempat dan waktu, atau disebut dengan dorof. Barakallahu. Silakan yang mau baca, Dr. Khairuddin barangkali mau baca, membaca matan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah, Zarbul zamani huwa ismu zamani al-mansubu bitakdiri fi nahnul yawma wal laylata wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dhalik. 6. Lanjutan bacaan. Wadharful makan. Wadharful makan huwa ismul makani mansubu bitakdiri fi nahwa amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fauqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hiza'a wa tilqa'a wa thamma wa huna wa ma asbaha dhalika. 6. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu dhorfi zaman wa dhorfil makan, bab dorob zaman dan dorob makan. 6. Yaitu kata keterangan waktu dan tempat. Qala dhorfu zaman huwa wasmu zamanil mansubu bitakdiri fi. Dorob zaman yaitu isim zaman yang mansub dengan takdir fi, yaitu dengan takdir memiliki makna, makna fi. Nahwu contoh, al-yawm wal-layla wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dhalik. Qala wa dharful makan dan dorob makan, yaitu kata keterangan tempat. Wahuwa yaitu ismul makanil mansubu bitakdiri fi, yaitu isim makan, isim yang menunjukkan tempat, al mansub yang mansub bitakdiri fi, dengan takdir fi, yaitu yaitu memiliki arti fi, bimakna fi. Nahu contoh, amam, khalfa, quddam, wara, fauq, tahta, inda, ma'a, iza, hida, tilqa, huna, sama, wa ma asbaha dhalik. 6. Dan yang semisalnya. 6. Barakallahu fikum, kita kembali ke matan awal ya. Nah, bab ini kebanyakan ulama menyebut dengan nama maf'ul fihi, bab maf'ul fi. Nah, dulu kita pernah membahas maf'ul bihi, itu kan. Setelah itu kita membahas maf'ul mutlak. Ya, sekarang kita bahas maf'ul fihi. Nah, maf'ul fihi disebut dengan dhorof. Nam dhorfun ad-dhorfu. Barakallahu fikum. Dan dhorof artinya wi'a, artinya tempat. Baik tempat ini untuk tempat waktu ataupun tempat untuk tempat itu sendiri. Nah, untuk waktu disebut dhorfu zaman, untuk tempat disebut dhorof makan. Barakallahu fikum. Nah, dengan kata lain dhorof terbagi menjadi dua. Ada dhorof zaman, dhorfu zaman, dan ada juga dhorof makan. Nah, barakallahu fikum. Dhorof itu sendiri kalau diartikan secara umum, kalau diartikan bukan dengan pembagian, ini dibagi ya. Di kitab ini membagi dhorof zaman disebutkan artinya, dhorof makan disebutkan artinya. Nah, kalau diartikan secara umum, dhorof zaman ismun yantasibu yudkaru libayani zamanil fi'li au makanihi ala takdir makna fi. Ala takdir makna fi. Yaitu apa? Isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il, yaitu perbuatan atau tempatnya, yang memiliki arti takdir fi, yang ditakdirkan memiliki makna fi. Nah, artinya apa? Bukan takdir fi-nya, bukan, namun memiliki arti fi, yaitu apa? Pada, di, yaitu fi itu artinya. Bukan takdir fi-nya, bukan. Karena kenapa? Karena dorob-dorob tertentu tidak bisa diganti dengan fi. Artinya tidak bisa diganti dengan fi. Sehingga apa? Takdir itu maksudnya memiliki arti fi. Yang fi itu kalau diartikan artinya pada atau di. Nah, itu dorob ya. Dorob, apa itu dorob? Menunjukkan pada atau di. Pada waktu atau di waktu atau di tempat, pada tempat dan seterusnya. Nah, maka yang dimaksud dengan fi di situ apa? Adalah ala takdir makna fi, mengikuti takdir arti fi. Nah, barakallahu fikum. Dorob terbagi menjadi dua. Kemudian kita bisa pembagian tersebut dengan membaca buku ini, matan Jurumiyah ini. Nah, yang pertama dhorfu zaman, yaitu wasmul zaman al mansub bi takdiri fi, isim zaman yang mansub dengan takdir fi, yaitu makna fi. Contoh al-yom. Nah, al-yom kalau kita bikin kalimat, antum berkata misalkan sumtul yoma atau soma muhammadun al-yoma. Apa artinya? Muhammad puasa pada hari ini. Atau soma muhammadun yomal khomisi, Muhammad puasa pada hari Kamis. Nah, bagaimana i'rabnya? Soma muhammadun al-yoma. Soma fi'lun madin mabni ala fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi doma. Al-yawma dhorfun, atau boleh dikasih keterangan dhorfu zaman, boleh diringkas dhorfun, boleh juga dhorfu zaman. Mansubun wa alamatu nasfihi fatha. Nah, itu kalau contohnya al-yawm. Kalau kita al-yawm artinya hari ini ya. Kalau diberi mudhof, maka alnya dibuang menjadi yaumal khamis. Sumtu yaumal khamis. Sumtu fi'il dan fa'il, atau sumtu fi'ilin fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafin mutaharrik ta dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahli rafin fa'ilun yauma dhorfu zaman mansub alamatu nasfihi fathah wa huwa mudhof wal khamis mudafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasra. Nah, itu i'rabnya itu. Nanti untuk seterusnya seperti itu. Untuk contoh-contoh yang lain seperti itu. Nah, selagi dhorob tersebut seperti yaum. Nah, yaitu seperti selagi dhorob tersebut dhorob yang mutasarrif ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya al-laila. Nah, contoh berikutnya laila. Nah, apa sih arti yaum? Yaum artinya, kita langsung artikan ya. Nah, sebelum itu yang tadi disebutkan bitakdiri fi memiliki arti fi, yaitu memiliki makna arti fi. Kenapa? Terkecualikan dari pengertian tersebut adalah isim-isim yang memiliki arti waktu dan tempat, namun tidak memiliki takdir fi. Nah, terkecualikan dari pengertian bitakdiri makna fi, apa? Yaitu isim-isim zaman dan isim makan, yaitu isim yang menunjukkan arti waktu dan tempat, namun tidak memiliki arti fi. Seperti ketika memiliki arti sebagai mubtada atau khobar. Antum berucap yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Nah, di situ enggak ada dorobnya. Padahal ada kata yaum, ya kan? Yaumul jum'ati apa artinya? Hari Jumat. Yaumun mubarakun apa artinya? Hari yang diberkahi. Yaumul jum'ati yaumut mubtada marfu wa huwa mudhaf. Al-jum'ati mudhafun ilaih majrur alamatu jarihi kasrah. Yaumun mubarakun, yaumun di situ sebagai khobar. Lil mubtada marfu alamatu rafihi dhamma. Mubarakun apa? Sifat. Sifat bagi yaum. Wa sifatu marfu'in marfu'un misluhu alamatu rafihi dhamma. Nah, itu ya. Berarti yaum di situ meskipun memiliki arti isim menunjukkan waktu, iya kan? Iya. Namun dia bukan dorof. Kenapa? Karena tidak memiliki arti fi. Tidak memiliki arti fi. Nah, sehingga terkecualikan dari arti makna fi adalah apa? Isim-isim yang tidak memiliki arti fi. Yang nanti kedudukannya bisa sebagai mubtada seperti yang tadi disebutkan, atau sebagai khobar seperti yang tadi disebutkan. Nah, sekaligus mubtada khobar kan? Yaumul jum'ati yaumul mubarakun. Bisa juga sebagai fa'il. Ja'a yaumul jum'ati. Datang hari Jum'at. Nah, yaumul di situ sebagai apa kedudukannya? Fa'il, datang hari Jum'at. Atau bisa menjadi maful bihi. Seperti sahibtu yaumal jamali. Aku menghadiri hari Jamal, yaitu peperangan Jamal. Nah, zaman dahulu terjadi perang Jamal ya. Nah, ketika ada sahabat yang mengatakan sahibtu yaumal jamali, maka yaum di situ sebagai apa? Maful bihi. Aku hadir pada perang Jamal. Aku menghadiri perang Jamal, akan. Bukan pada. Aku menghadiri perang Jamal. Diartikannya gitu. Aku menyaksikan perang Jamal. Nah, yaum di situ apa? Sebagai maful bihinya. Syahitu fi'il fa'il. Yaum maful bihi wa huwa mudhaf al-jamali mudhafun ilai. Nah, atau yang isim atau apa? Yang isim zaman isim makan tersebut majrur dengan fi. Dia harus memiliki makna fi. Kalau dia itu majrur dengan fi secara langsung, maka bukan dorof. Seperti antum berkata jalastu fil baiti, aku duduk di rumah, yaitu tinggal di rumah. Dorof bukan itu fil baiti. Bukan dorof, kita katakan jar majrur muta'alliq dengan fi'il. Iya, jalastu fi'il fa'il, fi harful jar, adar majrur bi fi. Dar itu termasuk isim apa? Makan. Karena memiliki arti tempat. Dar rumah atau fil bait. Artinya apa? Rumah kan? Memiliki arti makan, tempat. Nah, jelas itu fil baiti. Ya. Fil baiti di situ dorob bukan? Bukan dorob. Jar majrur aja. Kedudukannya jar majrur. Kalau kita kata kalau dorob berarti mansub. Nah itu. Karena pembahasan kita apa? Isim-isim yang mansub. Iya kan? Apa isim yang mansub setelah maful bihi dan maful mutlak? Maful fihi atau disebut dengan dorof. Sehingga ketika antum mengatakan dorof, berarti yang antum pahami mansub. Kalau antum mengatakan isim zaman isim makan, belum tentu mansub. Karena arti isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu. Isim makan, isim yang menunjukkan arti tempat. Yang dia bisa mansub bisa juga marfu atau majrur. Nah itu ya. Jadi mengatakan isim zaman isim makan lebih umum daripada kita mengatakan dorof atau maful fihi. Nah, ya, bisa dimengerti pengertian yang ada apa tadi jawab zaman? Isim isim zaman adalah jawab zaman adalah isim zaman, isim yang menunjukkan arti waktu. Nah, isim yang menunjukkan arti waktu berarti dia artinya waktu. Seperti yang dicontohkan di sini, al-yoma artinya hari ini, laila malam ini, ghudwatan artinya besok. Nah, ya enggak? Artinya waktu kan? Namun waktu namun apa? Isim tersebut al-mansub, yang mansub. Nah, berarti dia mansub terkecualikan isim-isim yang marfu, terkecualikan isim-isim yang marfu. Nah, bi takdiri atau yang marfu majrur juga terkecualikan. Bi takdir fi yaitu memiliki takdir arti makna fi. Nah, terkecualikan apa? Yang tidak memiliki takdir makna fi atau justru dia isim tersebut majrur karena fi. Nah, maka bukanlah disebut dengan dorof. Seperti tadi yang disebutkan. Yaitu apa? Isim zaman, isim makan yang sebagai fa'il, sebagai maful bihi, sebagai apa lagi? Khobar, mubtada, ya, yang didahului oleh fi itu bukan sebagai dorof, meskipun dia itu disebut isim zaman ataupun isim makan. Nah, bisa dimengerti pengertiannya? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita sekarang lanjut ke contoh-contoh yang disebutkan. Nah, sekarang dorof zaman yang pertama, dorof yang pertama yaitu dorof zaman. Contoh dorof zaman adalah al-yaum. Apa arti yaum? Yaum dalam bahasa Arab yaitu huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Nama bagi waktu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu disebut yaum. Mulai dari apa? Terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu yaum. Jadi kalau antum berkata yaum hari, berarti kata ini layak untuk waktu tadi, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Datang Zaid kepadaku hari ini. Dia datangnya jam 6. Layak enggak disebut hari? Jam 6 pagi. Layak kan? Zaid datang jam 5. Di waktu kita sekarang Indonesia ya, WIB ini, waktu Indonesia bagian barat. Zaid datang jam 5. Bisa enggak kita katakan da'ja'a Zaidun al-yaum? Bisa. Namun karena masih tepat untuk dikatakan terjadi di antara terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, barakallahu fikum. Apa contoh tadi al-yaum? Contohnya tadi sumtul yauma atau sumtu yaumal khamis. Nah, kalau sumtu yauman boleh enggak? Sumtu yauman, aku puasa pada hari Sumtu yauman, aku puasa pada hari apapun, hari ter. Artinya di nakira. Kalau sumtul yauma, aku puasa pada hari ini. Kalau sumtu yaumal khamis, aku puasa pada hari Kamis. Berarti menunjukkan ma'rifat kan dua-duanya. Sekarang kita ingin aku puasa pada satu hari. Pada satu hari, enggak disebutkan hari apanya. Bisa kan? Bisa. Aku puasa pada satu hari, bisa. Tanpa disebutkan hari apa? Hari Kamis, apa Senin atau hari lainnya. Nah kan itu. Maka bagaimana kalimatnya? Sumtu yauman. Yauman masih dorof. Masih dorof. Ya, mengerti ya? Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua laila. Nah, laila itu disebut laila yaitu waktu bagi wahya min ghurubi syams ila tulu'il fajri, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu disebut dengan laila. Al-laila atau disebut al-lail. Boleh antum baca al-laila artinya malam ini, boleh antum ucap al-lail. Al-lail berarti apa artinya? Malam. Baik al-laila atau lail artinya apa? Yaitu waktu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Dari maghrib, ya, maghrib itu kan terbenam matahari, sampai terbit fajar, yaitu sampai masuk waktu subuh, itu disebut lail atau laila. Nah, contohnya antum mengucap ya i'takaftu al-lailata. Nah, sekarang antum mengirob. Tadi sudah dikasih contoh irobnya. Abu Salma, irob Abu Salma. I'takaftu laylata. I'takaftu laylata. Boleh juga i'takaftu laylan. Apa bedanya dua arti tadi? I'takaftu laylata apa artinya? Aku itikaf pada malam ini. Iya, kalau i'takaftu laylan pada malam, malam-malam enggak tahu dah. Aku itikaf pada nakiro. Malam tertentu. Iya. Nah. Enggak dengar disebutan malam apa? Atau aku itikaf pada suatu malam. Nah, itu ya. Sekarang di i'rab yang i'takaftu laylata. I'takaftu laylata. I'takaf fi'lun madin mabniun ala sukun. Nam litisolihi. Litisolihi bidomirin rofin mutaharikin. Alta domirun mutasilun. Mabniun ala sukun fi mahali rofin fa'il. Alaylata. Alaylata dorfu dorfu zaman. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nam santum. Cukup seperti itu. Nah, kemudian apa di situ dimatan wa gudwatan. Nah, apa arti gudwa? Gudwa itu arti untuk waktu yang terjadi antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Wal waktu ma baina sholati subhi wa tulu'i syams. Nah, dari sholat subuh sampai matahari terbit, yaitu dari pagi buta, ya, pagi buta, pagi kasik, sampai apa? Awal pagi. Dari pagi buta sampai awal pagi itu disebut gudwa. Nam, gudwatan. Contoh, zaroni zaidun gudwatan atau zaroni zaidun gudwatal gudwatas sabti. Apa artinya? Abu Sofnat. Zaroni Zaidun Kutwatan. Zaidun Kutwatan. Zaid mengunjungiku pada waktu pagi. Pagi. Nah, itulah arti dorob, yaitu ada takdir fi. Apa fi di sini? Pada. Untuk matikan pada kan? Nah, itu takdir fi maksudnya pada. Zaid mengunjungiku pada waktu pagi. Nah, boleh juga pada waktu pagi buta kalau datangnya waktu subuh kan memang pagi namun masih gelap. Gitu ya. Nah, baik pagi buta atau pagi disebut gudwa. Atau gudwa. Contoh lain, zaroni Muhammadun gudwatas sabti. Gudwatas sabti. Apa artinya? Muhammad mengunjungiku Zaid. Zaroni Zaidun atau Muhammad tadi dibaca. Muhammad. Iya. Muhammad mengunjungiku pada hari Sabtu pagi. Iya, pada pagi Sabtu atau Sabtu pagi, nggak masalah, ngartikan bolak-balik. Sekarang di i'rab. Zaroni zaro fi'lun madin mabniun fi'lun madin mabniun alal fathi nun lil wiqayah wal ya'u Domirun mutasilun mabniyun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih ya. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adhumah ya. Kudwatas sabti mudhafun ilaih. Jangan mudhaf dulu. Kedudukannya apa dalam i'rab? Kudwatan sabti dharfun zaman. Kudwah dharfun zaman mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. As-sabti mudhafun ilaihi. Majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah li anahu mudhafun ilaih. Iya, ahsantum. Nah, berikutnya apa di situ? Bukrotan. Nah, bukrotan itu disebut waktu dari awal pagi sampai permulaan siang. Khutwatan. Awalun nahar. Khutwatan itu awalun nahar. Yaitu apa? Dari terbit fajar. Menurut pendapat yang kuat. Khutwa. Diartikan pagi juga, diartikannya pagi. Nah, awalun nahar wa huwa min thulu'il fajri ala sahih. Awal nahar, awal siang yaitu dari terbit fajar. Nah, disebut bukro. Artinya apa? Kalau untuk mengatakan bukro, besok, diartikan dalam bahasa Arabnya besok. Itu untuk pagi, pagi kasik ya. Bukro artinya besok. Ketika untuk mengatakan besok di sini berarti jatuhnya di waktu pagi. Kalau di waktu siang untuk enggak cocok. Misalkan mata tazuruni, kapan kau akan mengunjungiku? Antum menjawab bukro. Insyaallah azuruka bukro. Insyaallah aku akan mengunjungimu bukro. Besok. Nah, besok ini berarti antum datangnya harus pagi. Kalau datangnya duhur, asar, itu enggak pas arti bukro di situ. Maka pakai yang mana? Kalau datangnya duhur atau asar? Nah, maka yang tadi gudwa. Nah, sa'usuruka gudwatan. Aku akan mengunjungimu besok. Terus antum datangnya duhur, tepat enggak? Bahkan kan dari subuh sampai terbit fajar. Iya, sampai terbit fajar. Apa? Berarti bukan itu. Ya al-yom, yom. Yom, yom. Kalau al-yom, iya, atau yom al khamis misalkan. Maksudnya yang pertama tadi. Sa'usuruka yom al khamis misalkan. Iya. Atau nanti yang akan datang godan, datang belum godan? Belum. Belum, itu godan lebih umum kalau yang godan. Godan itu untuk besok. Arti waktu hari yang akan datang. Yang namanya hari itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, itu kalau godan bisa ya. Nah, aksantum. Ya, artinya kalau ketika mengucap bukro atau hudwa maka datangnya di waktu pagi ya, bukan di waktu duhur atau asar. Nah, asantum. Nah, kalau datangnya duhur atau asar boleh memakai kata godan atau mengatakan yom, yom al khamis atau al yom dan yang semisalnya. Nah, kita lanjutkan yang hudwa, yang bukro sekarang ya. Contoh azuruka bukrota jumati. Azuruka bukrota jumati. Bukrota jumati contoh. Aku akan mengunjungimu pada pagi Jumat. Pada pagi Jumat. Yes. Dr. Khairuddin di Irop. Azuruka bukrotal jum'ati. Azuruka bukrotal jum'ati. Irob, irob. Sekarang siapa? Azuruka bukrotal jum'ati. Azuruka bukrotal jum'ati. Iya. Azuru fi'il mudhari marfu'un. Marfu'un. Iya. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi dhammah. Dhammah. Naam. Wa fa'iluhu. Wa ka'iluhu. Dhamirun mustatir. Dhamirun mutasil. Dhamirun mustatirun. Dhamir mustatirun. Fihi wujuban. Fihi wujuban. Takdiruhu. Takdiruhu. Iya, ana. Ana, anta. Ana, azuruka, ana. Ana, ya, azuruka. Iya. Kaab. Kaab. Damir. Damir mutasil. Damir mutasilun. Mabni ala fathi. Ala fathi. Fimahali. Fimahalin. Fa'il. Maf'ulun bih. Iya. Fimahali nasbin. Fimahali nasbin. Maf'ulun bihi. Aksanta. Nah. Bukrota. Bukrotan. Darab zaman. Darab zaman. Mansubun. Alamatu nasbihi. Fathah. Wahwa mudab. Wahwa mudab. As-sabti. Ya, as-sabti atau al-jum'ati ya. Al-jum'ati. Ya, al-jum'ati. Mudabun ilai. Yang tadi wa bukra mudab. Nah, itu ya. Wa al-jum'ati. Wa al-jum'ati. Mudabun ilai. Mudabun ilaihi. Majrurun. majrurun wa alamatu jarihi kasrah. Kasrah. Naam. Barakallahu. Berikutnya di situ sahar. Itu waktu sahur ya, sahar. Naam. Yaitu apa? Huwa huwa akhirul lail qubail qubail fajri. Akhir malam sebelum terbit fajar. Naam, akhir malam sebelum terbit fajar itu sahar. Sahur, waktu sahur. Naam, contohnya apa? Aku memurojaah pelajaran nahwu pada waktu sahur. Apa apa bahasa Arabnya? Dakartu nahwu ilman ilman nahwi fi saharan. Dakartu ilman nahwi saharan. Aku memurojaah ilmu nahwu saharan pada waktu sahur. Dakartu ilman nahwi saharan. Kulu yaumin man huwa huwa zamil zamili Abu Salma ilman nahwi ilman nahwi ya. Silakan di-irob Abu Rijal. Zakartu ilman nahwi saharan. Zakartu ilman nahwi saharan. Zakartu fi'lun madin. Zakar fi'lun madin ya. Mabnin ala sukun. Litisolihi bita ya, wata ya, wata domir mutasil. Domir mutasil mabni ala wa domi rofi. Mabni dom, ala domi litisolihi wa alamatu rofi wata domir mutasil mabni ala domi wata domir mutasil mabni ala domi mabni ala domi fi mahali rofin fa'ilun fa'ilun. Naam. Ilma ilma mafulun bihi man mansubun alamatun nasbi fathah. Naam. Wahuwa mudof bita wahuwa mudof wahuwa nahwi al nahwi mudofun mudofun ilai majrur mansubun wa alamatun jarihi kasro litisarihi wa alamatun jarihi kasro nahwi ya. Kemudian saharan saharan zarf makan zarf zaman zarf zaman zaman man mansubun ya wa alamatu nasbihi fathah ya ahsanta. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya apa di situ? Godan. Nah, godan ya apa godan? Waktu yang terjadi setelah hari yang sedang engkau alami, artinya besok ya. Nam al wasmun lil yomil ladhi ba'da yomika alladhi antafihi. Ya itu. Ismun lil yom alladhi ba'da yomika alladhi antafihi. Itu apa? Waktu yang terjadi setelah harimu yang sedang engkau rasakan. Nah, artinya besok. Godan. Godan artinya besok. Enggak, untuk besok. Enggak bisa setelah hari yang setelah hari setelahnya. Kalau hari ini yang sekarang namanya apa? Al-yaum. Nah, hari setelahnya disebut godan. Setelahnya lagi ba'da godin. Ba'da godin. Iya, ba'da godin setelah besok. Al-yaum artinya hari ini. Besok godan. Lusa ba'da godin. Tiga hari lagi ba'da salah satu ayam. Empat hari lagi ba'da arba'ati ayam. Nah, itu. Kalau kita Indonesia ada besok, lusa, esok. Nah, esok ini kan enggak tentu waktunya. Esok bulan depan juga masuk esok. Ba'da salah satu ayam setelah tiga hari. Ba'da arba'ati ayam setelah empat hari. Iya, antum bisa kata saya akan datang hari ini. Saya akan datang besok. Saya akan datang setelah besok apa? Berarti 3 hari lagi kan? 3 hari lagi. Saya akan datang 4 hari lagi. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya datang besok, kemudian yang setelahnya saya akan datang esok. Esok kan esok bisa setelah besok. Nah, apa contohnya? Untuk godan. Saatika godan. Saatika godan. Aku akan mendatangimu besok. Saatika godan. Apa besalma irobnya? Saatika godan. Ilmu dorek ati itu ya. Oh gitu. Saatika godan. Oh ya. Ilmu dorek ini. Ya, saatika godan. Sin harfu tanfis. Saatika godan. Sin harfu tanfis seperti sofa. Sin sofa itu harfu tanfis. Sin harfu tanfis. Ya. Atika, atika, ati fi'lun mudhari'un. Naam, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhamma muqaddarah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Domirun, domirun. Mutasilu mustatirun domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana iya alkaf ya kaf mudofun ilai maf'ulun bihi mansub wa alamatun domirun mutasil domirun mutasilun mabni ala fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi iya wadan godan dorfu zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, kemudian setelah itu apa? Atamatan. Atamatan. Atamatan itu nama untuk sepertiga malam pertama. Malam itu dibagi tiga ya. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Nah, yang pembagian ketiga awal ini disebut atama. Atama. Sepertiga malam pertama disebut atama. Nah. Dari jam berapa boleh? Ya, malam antum bagi tiga. Malam itu apa istilah malam tadi sudah disebutkan. Sejak maghrib sampai terbit fajar ya, itu malam. Antum bagi tiga aja. Antum bagi tiga. Hitung dulu itu jam berapa jam. Kalau ternyata jatuhnya 9 jam, berarti antum bagi tiga. Nah, 3 jam yang pertama itu disebut atama. 3 jam yang kedua disebut malam yang kedua, sulusulail yang kedua, baru sulusulail akhir yang 3 jam ketiganya. Nah, contoh sama dengan sebelumnya ya, tergantung kalimat. Kemudian setelah itu apa? Sobahan. Nah, sobahan itu artinya apa? Waktu yang terjadi pada awal pertengahan hari sampai malam. Pertengahan hari sampai malam. Iya. Subuh. Sobah bukan subuh. Pagi ya, masa. Ya, sobah. Al waktu ladzi yabtadi'u min awali nisfil lail akhir ila zawal. Afan, ila zawal. Zawal. Pertengahan bukan malam, pertengahan hari maksudnya. Pertengahan hari, ya. Bingung ini. Terburu-buru ngucap pertengahan hari, ya. Dari pagi sampai pertengahan hari. Iya, dari pagi sampai pertengahan hari itu disebut sobah. Pagi itu ya, sobah. Pagi sampai Nah, pagi dari pagi sampai zawal ya berarti ya. Zawal. Nah, sampai zawal. Bukan dari pagi, dari malam, dari malam. Dari malam. Dari malam sampai zawal. Dari malam sampai zawal. Diulang. Al waktu ladzi yabtadi'u min awali nisfil lail al akhir ila zawal. Panjang nih ya. Iya, al-waqtu alladhi yabtadi'u min awali nisfil lail al-akhir ila zawal. Dari waktu yang dimulai dari awal tengah malam yang akhir sampai zawal. Awal tengah malam yang akhir sampai zawal. Nah. Apa? Iya, bisa karena sobahun nur, artinya sobah yang ketika matahari terbit. Kenapa? Karena ada sobah sebelum matahari terbit. Iya, sobah ini cocok untuk sebelum matahari terbit kan? Ya tapi dari sepertiga malam itu sudah sobah. Sepertiga malam. Sobah nur. Nah. Iya itu maksudnya untuk pagi. Kalau antum mengatakan sobah masih umum, bisa sepertiga malam akhir, bisa juga waktu pagi, bisa juga sampai sebelum zawal. Nah. Iya, farqulikum. Kemudian apalagi di situ? Masaan. Artinya sore. Itu ismun lil waqtil ladzi yabtadi'u min zawal ila nisfil lail. Min zawal ila nisfil lail, yaitu dari waktu zawal sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Masa. Masih sore itu ya, jam 9 malam itu. Iya. Masih itu. Nama bagi dari zawal sampai tengah malam. Masa ditambah sobahan dari full 24 jam. Iya. Ya, masaan wa sobahan ya berarti nyambung waktunya. Setelah sobahan hilang masuk masaan. Masaan hilang masuk sobahan. Sobahan. Nyambung. 6. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa di situ? Abadan selamanya. Nah, dan amadan itu sama artinya. Oh, artinya selamanya. Selamanya atau abadi. Nah, ismun lil zaman mustaqbal alladhi la ghayata lintihaihi. La ghayata ya. Iya, ismun li zamanil mustaqbali alladhi la ghayata lintihaihi. Yaitu nama artinya waktu yang datang, artinya apa? Waktu yang datang yang tidak berakhir. Tidak berakhir. La ghayata lintihaihi artinya selamanya atau abadi. Nah, hanya saja kalau kita katakan di dunia selamanya di sini, selamanya yang tetap berakhir. Selama hidup. Kalau selamanya di akhirat, ya memang betul-betul yang abadi kekal. Abadan. Seperti orang-orang bilang, aku tidak akan mengunjungimu selamanya. Tapi selama apa ini? Selama masih hidup, kan? Ada berakhir kan? Iya. Nah, masuk surga selamanya, berarti kekal, nggak berakhir. Nah. Kemudian apa di situ? Hinan. Ismun zaman mubham ghairu ma'lum alitidak walantiha. Waktu yang tidak jelas batasan awal dan akhirnya itu hinan. Diartikan waktu, masa, ketika. Tidak jelas. Belum ditentukan. Saya datang pada suatu waktu. Nah, waktu di sini enggak ada batasan kan? Waktu. Apa maksudnya waktu sini? Ya mungkin satu jam, mungkin sepekan, mungkin bulan lalu. Hinan. Waktu apa artinya Pak? Hinan, waktu yang tidak jelas batasan awal dan akhirnya. Sehingga bisa diartikan waktu atau masa atau ketika. Nah. Enggak menjelaskan itu batasannya. Seperti antum berkata, sahabtu Zaidan hinan minad dahri. Aku menyertai Zaid atau menemani Zaid hinan minad dahri pada suatu waktu. Nah. Kemudian disebutkan wama asbaha dzalik dan yang semisalnya. Yang semisal ini seperti mengucap bahwatan, waktan, saatan, lahdotan, zaman, burhatan, al-an, amsi, ba'da dan yang semisalnya ini untuk semisal dari yang disebutkan yaitu untuk dorob zaman. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dorob makan. Dorob makan artinya sama dengan yang dorob zaman, hanya ngartikannya aja yang beda. Dorob makan apa? Isim mansub, ismul mansub, ismul makanil mansub bitakdiri fi. Isim makan, isim yang menunjukkan tempat, yang mansub dengan takdir fi. Artinya apa? Memiliki arti fi, takdir makna fi. Contoh amam. Jalastu amamal masjidi. Aku duduk di depan masjid. Jalastu fi'il dan fa'il amam dorob mansub alamatun nasfihi fatha wahu mudob al masjid mudafun ilai. Nah itu ya. Berarti i'rabnya sama sebetulnya dengan apa? Dengan dorob zaman. Bedanya antum mengucap dorfu makan. Kalau yang tadi mengucap dorfu zaman. Kalau ini sekarang dorfu makan. Dorob baik makan ataupun zaman mansub. boleh mengucap, kalau dia mudhaf ilaih kita katakan wahu mudhaf, yang setelahnya kita katakan mudhafun ilaih. Enam. Amam artinya depan, khalfa artinya belakang. Di belakang, kudam di depan, warok di belakang, foko di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a bersama, iza di hadapan atau di depan, hida di dekat, tilko di depan atau di hadapan, huna di sini, sama di sana, wama asbah dalik dan yang semisalnya. Diulang artinya, amam apa artinya tadi? Amam di depan, khalfa di belakang, kudam depan, wara belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Contoh tahta, wadatu wadatul kitab tahtal maktabi, wadatul kitaba tahtal maktabi. Apa artinya? Aku meletakkan kitab di bawah meja. Wadatu fi'il dan fa'il, alkitaba maful bihi tahtal dorfu makan mansub, wahwa mudhaf, almaktabi mudhafun ilai majrur. Sama kan i'rabnya. Nah, kalau sedang soal sudah bisa i'rab dorob zaman, bisa i'rab dorob makanan. Kemudian apa di situ? Inda, apa artinya? Inda. Di sisi. 6. Ma'a bersama. Sama. Iza hadapan. Di hadapan. Hida dekat. Di dekat. Tilqa depan. Di depan atau di hadapan. Huna di sini. Sama di sana. Wama asbah darikan yang semisalnya. Ya, selesai dari pembahasan dorob secara ringkas. Ya, untuk pelajaran dorob di kitab Al-Mumtak fi Ilmin Nahwi mulai dari halaman 321. Ini naskah asli yang belum masuk layouter ya. Kalau di layouter mungkin sudah ada perubahan. Kelihatannya masih dikerjakan ya, karena halamannya tebal jadi lama ngerjakannya. Dari halaman 321 sampai halaman 339. Berarti ada berapa halaman? 18 halaman. Kalau yang antum baca kira-kira berapa halaman? Dimasukkan halaman yang kita pelajari sekarang. Harusnya 4 mungkin. Mungkin sekitar 4. Kalau payung dinulis 2 aja. 4 atau 5 ya, atau 2 kan. Berarti masih antum masih perlu tahu banyak tentang dorob. Iya, memang betul kan. Iya, nah itu. Dan sengaja kita enggak meluas, enggak merinci. Nggak merinci, kenapa? Karena yang ini yang harus antum pahami terlebih dahulu. Nanti pada kitab berikutnya ada tambahan. Ada istilah dorob, apa namanya, dorob yang mukhtas, ada dorob yang khair mukhtas. Nah, barakulahikum. Ada pengganti bagi dorob, ada amil bagi dorob. Nah, dorob mutasorib dan khair mutasorib. Ada pembahasan apa? Tentang dorob mutasorib dan dorob gairu mukhtasorib. Ada dorob yang mukhtas dan juga dorob yang gairu mukhtas. Nah, ada juga pembahasan tentang pengganti bagi dorob dan yang semisalnya. Nah, bisa kita nanti insya Allah pada pelajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Andaikan jika kitab ini sudah di antum pegang, insya Allah ketika kita mempelajari bab tertentu, antum bisa baca dulu sehingga pengetahuan antum lebih banyak dari apa yang disampaikan. Nah, dan yang disampaikan itu nanti yang harus paham dan harus diingat. Nah, itu ya. Nah, ada pertanyaan? Sobahan. Dari sobah itu dari waktu tengah malam sampai tengah siang. Tengah malam sampai sebelum zawal. Zawal itu kan tengah siang. Kalau atama sepertiga malam pertama. Kalau tengah malam antum malam dibagi dua, itu tengah malam. Beda deh. Atama masuk asbah. Kalau atama berarti masih masuknya sobah. Kalau membahas atama berarti malam dibagi tiga. Antum hitung waktu maghrib sampai waktu subuh bagi tiga. Kalau tengah malam berarti antum menghitung waktu maghrib sampai waktu fajar. Tengahnya apa? Itu tengah malam. Jadi beda, membagi dua dan membagi tiga beda. Itu ya. Nah, sehingga dikatakan pertengahan malam yang terakhir. Iya, bagi tiga berarti. Karena berdua ya. Karena kan dibagi tiga, bagi tiga berarti jatuhnya kan di tengah malam, di seperdua yang kedua kan. Iya. Namun di akhirnya. Soba dimulai dari seperdua malam yang seperdua malam yang akhir sampai sebelum zawal. Sebelum zawal, kenapa dikatakan seperdua malam yang akhir? Karena malam itu kan dibagi tiga. Ya malam bagi tiga. Ketika kita ngambilnya seperdua malam terakhir, berarti jatuhnya di tengah. Nah, seperdua malam terakhir berarti jatuh di tengah. Nah, itu seperdua malam. Apa? Waktu syuruk. Terbit matahari. Iya, terbit matahari, syuruk itu. Fajar. Bukra masuk bukra, sobah, godan dan lainnya. Namun kalau kita ingin syuruknya ya kita ucap syuruk. Syuruk. Iya, waktu syuruk kita ucap syuruk. Terbit matahari. Syuruk usams, apa terbit matahari atau tuluk usams, terbit matahari. Ya, ada lagi pertanyaan? Insyaallah kalau untuk besok turun dulu gue ya. Insyaallah. Untuk ahadnya kita kembali ke nahwu lagi nam. Barakallahu fikum. Nam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.